بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني ورحمكم الله، الحمد لله pada malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Juz Amma dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Dan kita telah menyelesaikan pembacaan sampai di ayat yang ke-33 dari surah An-Nazi'at. Insyaallah kita akan membaca dari ayat yang ke-34. Anda bisa lihat di file PDF Tafsir Juz Amma Syekh Ibnu Utsaimin di halaman 52. Pada kajian sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya telah menjelaskan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada manusia. Allah jadikan gunung sebagai pasak yang menghunjam bumi sehingga bumi tidak berguncang. Dan Allah jadikan nikmat-nikmat itu sebagai manfaat bagi manusia dan bagi hewan-hewan ternak mereka. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ولمّا ذكر الله عز وجل عباده بهذه النعم الدالة على كمال قدرته ذكرهم بمآلهم الحطم الذي لا بد منه. Ketika Allah telah mengingatkan kepada manusia nikmat-nikmat yang menunjukkan kesempurnaan kekuasaan Allah, Allah mengingatkan kepada tempat kembali mereka, ya, keadaan mereka yang pasti kembali di hari kiamat nanti. Faqala azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla berfirman dari ayat yang ke-34. Allah menjelaskan manusia akan kembali kepada Allah, dibangkitkan lagi setelah kematiannya, akan ada hari kiamat. Ayat yang ke-34 sampai ke-41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza ja'atit tammatul kubra, yauma yatadhakkarul insanu ma sa'a, wa burrizatil jahimu liman yara. Fa amma man tagha وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Kita mulai dari ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, ketika datang الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, الطَّامَّةُ artinya adalah bencana yang sangat besar. Nah, hari kiamat disebut sebagai bencana yang sangat besar, yang terbesar. وَذَلِكَ قِيَامُ السَّاعَةِ, itu adalah terjadinya hari kiamat. Wasammaha tammah, disebut sebagai tammah. Tammah itu artinya bencana, ya, malapetaka. Nah, disebut sebagai tammah li'annaha dahiyah 'azimah tatummu kulla syai'in sabaqaha. Karena itu adalah bencana yang sangat besar yang akan menghancurkan, yang akan memotong segala sesuatu. Nah, sebelumnya, jadi segala yang terjadi sebelumnya itu akan terputus, tidak berlanjut. Ya. Orang yang sudah punya rencana-rencana dalam kehidupan dunia, rencana ingin membangun rumah, ingin memiliki kendaraan, rencana-rencana apapun akan terputus dengan adanya hari kiamat. Al-kubra yakni akbar min kulli tammah. Disebut al-kubra karena dia yang terbesar dari segala bencana. Fa'idha ja'atit tammatul kubra. Ketika datang bencana yang terbesar, yaitu di hari kiamat. Bagaimana keadaan pada hari kiamat itu disebutkan pada ayat selanjutnya, pada ayat yang ke-35 dari surah An-Nazi'at. Yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Pada hari itu, yatadhakkarul insan, manusia mengingat kembali ma sa'a, apa yang dia perbuat, apa yang dia usahakan. Nah, dia tersadar. Di hadzal yaum alladhi takunu fihi at-tammatul kubra wa huwa al-yawm alladhi yatadhakkaru fihi al-insan ma sa'a. Jadi manusia tersadar, baru ingat dengan apa yang telah sebelumnya mereka upayakan. Yatadhakkaruhu maktuban indahu. Dia baru tersadar karena apa yang telah dia lakukan tertulis. Dia bisa membacanya. Yaqra'uhu huwa binafsih. Dia bisa membacanya sendiri. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra' kitabaka. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Wa nukhriju lahu, dan kami akan keluarkan untuk manusia itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, kitaban yalqahu manshura, kitab yang dia dapati, kitab itu terbuka. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, catatan amalmu, silakan baca sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba, cukuplah pada hari ini engkau menghisab, menjadi orang yang memperhitungkan amalan-amalanmu sendiri. Surah Al-Isra ayat 13 dan 14. Idza qara'ahu tadhakkar ma sa'a ay ma 'amil. Kalau manusia membaca catatan amalnya itu, dia akan tersadar. Dia baru ingat apa yang pernah dia lakukan. Ammal yawm fa innana qad nasina ma 'amilna. Adapun hari ini, saat kita masih di dunia, kadang kita lupa dengan apa yang pernah kita lakukan. Amilna a'malan katsirah. Padahal kita sudah pernah berbuat amalan yang banyak. Minhas shalih wa minhal lagh. Ada amalan yang baik, ada amalan yang main-main, sia-sia. Wa minhas sayyi, ada amalan yang buruk. Lakin kullu hadha nansah. Tapi semua ini kita lupakan. Kita lupa dengan amalan-amalan yang sudah kita lakukan saat kita berada di dunia. Wa fi yaumil qiyamah yu'radu 'alaina hadza fi kitab. Pada hari kiamat akan ditampakkan kepada kita segala yang kita lakukan itu ada dalam catatan amalan. Wa yuqalu iqra' kitabaka anta bi nafsik. Dan dikatakan kepada kita, bacalah catatan amalmu itu sendiri. Engkau bisa membacanya sendiri. Kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiba. Cukuplah dirimu pada hari ini sebagai pihak yang melakukan hisab terhadap dirimu sendiri. Al-Isra ayat 14. Fahina idzin yatadhakkaru ma sa'a. Maka di waktu itu manusia akan mengingat apa yang sudah pernah dia lakukan. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir akan berkata, duhai seandainya aku menjadi tanah saja, tidak perlu lagi mempertanggungjawabkan amal-amal yang ada di dalam kata-kata. Surah An-Naba ayat 4. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-36 dari surah An-Nazi'at disebutkan, وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ, dan ditampakkan neraka al-jahim لِمَنْ يَرَى, bagi orang yang melihatnya. بُرِّزَت maknanya adalah أُظْهِرَت, ditampakkan. تَجِيءُ, jadi neraka al-jahim itu datang, didatangkan. Tuqadu bisab'ina alf zimam, dengan ditarik menggunakan 70 ribu tali kekang. Kullu zimam fihi sab'una alf malak, alf malik yajurrunaha. Setiap satu tali kekang ditarik oleh 70 ribu malaikat. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, jadi neraka itu ditarik dengan 70 ribu tali kekang, tali kendali. Yang setiap satu tali kekang atau tali kendali itu ditarik oleh 70 ribu malaikat. Dibawa di hadapan sekian banyak orang untuk mereka melihat. Ditampakkan al-jahim. Nah. إِذَا أُلْقِيَ مِنْهَا الظَّالِمُونَ مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا. Jika orang-orang yang zalim itu dilemparkan ke dalam neraka yang merupakan makanan ضَيِّقًا, tempat yang sempit, مُقَرَّنِينَ, dalam keadaan dibelenggu, دَعَوْ هُنَالِكَ ثُبُورًا, maka dia akan berseru di saat itu atau di tempat itu, subura, celaka. Ta'ati wal iyadu billah liman yara wa yubsir, fatankhali al-qulub wa yushayyib al-maulud. Maka al-jahim, neraka itu akan datang dan bisa dilihat oleh pihak-pihak tertentu yang bisa melihatnya. Fatan khali al-qulub, kemudian hati mereka akan berguncang sedemikian dahsyat sehingga seakan-akan hampir terlepas dari tempatnya karena kengerian yang demikian dahsyat. Wa yushayyab al-maulud, bahkan karena kengerian di waktu itu, seorang anak yang baru terlahir itu bisa beruban. Seorang anak kecil ya, itu bisa beruban karena demikian dahsyatnya kengerian yang ada pada waktu itu. Kemudian disebutkan pada ayat berikutnya, surah An-Nazi'ah, An-Nazi'at ayat ke-37 dan 38. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya. Adapun orang yang bersikap melampaui batas dan lebih mendahulukan kehidupan dunia, lebih mementingkan kehidupan dunia, hadani wasfani huma wasfa ahlinnar. Dua sifat ini adalah sifat penduduk neraka. Disebut sifat yang pertama bersikap melampaui batas. Sikap yang kedua, lebih mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Dua sifat ini adalah sifat penduduk neraka. At-tughyan wa huwa mujawazatul had. Yang pertama, sifatnya adalah bersikap at-tughyan, yaitu melampaui batas. Wa itharu dunya ala al-akhirah bitaqdimiha ala al-akhirah. Dan sifat yang kedua adalah dia lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan akhirat. dia lebih mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan akhirat. Wa kaunuha akbaru hamlil insan. Jadi ambisi dunia, ambisi untuk mendapatkan harta, tahta, wanita atau sanjungan orang, segala kenikmatan dunia itu adalah akbaru hamil insan, sebagai ambisi yang terbesar, keinginan yang terbesar dibandingkan keinginan untuk mendapatkan jannah, surga dengan berbagai kenikmatan dunia. Nah, ambisi terbesar itu maknanya adalah melampaui fi qaulihi ta'ala, batas disebutkan dalam firman Allah, wa ma khalaqtu al-insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada. Dia telah melakukan sesuatu ketika dia tidak beribadah, meninggalkan ibadah, ya, tidak mau taat kepada perintah, tidak mau menjauhi larangan, maka dia melampaui jahadahu wa lam ya'budillah hadza huwa at-taghi, tidak ibadah taghi, orang yang melampaui batas. Kita la li ta'la, bukan agar engkau bisa makan, wa tana'am, agar engkau menikmati, ya, menikmati keindahan dunia, ya, wa tatamatta, ya, bermewah-mewahan memanfaatkan segala yang ada, kama tatamatta al-an'am, seperti kehidupan hewan. Kalau hewan hanya agar makan, minum, memenuhi syahwatnya dan sebagainya. Ya. Engkau bukan seperti itu. Anta makhlukun li'ibadatillah. Engkau dicipta untuk beribadah kepada Allah. Fa'budillaha azza wa jalla. Maka beribadahlah hanya kepada Allah azza wa jalla. Fa'in lam taf'al faqad taghayta. Kalau engkau tidak melakukan itu, maka engkau telah bersikap togha, melampaui batas. Hadza huwa at-tughyan, alla yaquma al-insan bi'ibadatillah. Inilah yang dimaksud dengan tughyan, melampaui batas, yaitu seorang tidak melakukan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebutkan, ya, pada ayat itu, pada ayat yang ke-38 dari surah An-Nazi'ah, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mendahulukan urusan dunia. Nah, dia lebih mendahulukan urusan dunia. Huma mutalaziman, dua hal ini adalah dua hal yang mutalazim. Mutalazim itu artinya kalau sesuatu terjadi, konsekuensinya adalah akan terjadi sesuatu yang berikutnya. Fa inna at-taghi an ibadatillah mu'athir lil hayatid dunya. Seorang yang bersikap melampaui batas dengan tidak mau beribadah kepada Allah, maka dia pasti lebih mementingkan kehidupan dunia. Ini mutalaziman maksudnya. Orang yang melampaui batas, kelazimannya adalah dia akan lebih mementingkan urusan dunia. Li'annahu yata'allal biha an ta'atillah. Karena hal itu menghambat dia dari taat kepada Allah. Nah, wa yatalahha biha an ta'atillah, membuat dia lalai dari taat kepada Allah. Idza udzina al-fajr athara an-naum 'ala as-salah. Kalau dikumandangkan azan subuh, dia lebih mendahulukan tidur dibandingkan sholat subuh. Ini termasuk contoh mendahulukan kepentingan dunia. Ada kumandang adzan, sholat subuh terdengar. Kalau dia mementingkan kehidupan akhirat, dia akan segera bangkit dan bersiap sholat, berwudu ya, atau mandi kalau diperlukan. Tapi kalau dia ketika dikumandangkan azan, dia lebih mementingkan tidur dibandingkan sholat, maka dia disebut atharal hayatad dunya. Dia lebih mementingkan kehidupan dunia. Idza qila lahu udhkurullah, kalau dikatakan kepadanya, berzikirlah mengingat Allah. Atharal lahwa ala zikrillah. Dia lebih mendahulukan bermain-main, ya, senda gurau, ya, perbuatan yang sia-sia, dibandingkan mengingat Allah. Mengingat Allah dalam bentuk tilawatul Quran, atau berzikir, atau mendengarkan ta'lim, itu zikir, mengingat Allah. Tapi ketika diajak kepada majlis ilmu, diajak untuk berzikir mengingat Allah, dia lebih mendahulukan perbuatan yang sia-sia. Nah, ini contoh mendahulukan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Wa hakadha, dan demikian contoh-contoh yang semisal dengan itu. Kenapa kalau seorang berbuat melampaui batas dan lebih mementingkan kehidupan dunia, disebut pada ayat yang ke-39 dari surah An-Nazi'at, فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Sesungguhnya al-jahim, neraka al-jahim adalah tempat kembalinya. أَيْ هِيَ مَأْوَى, tempat kembali bagi dia. وَالْمَأْوَى وَالْمَرْجِعْ وَالْمَقَارْ وَبِئْسَ الْمَقَرْ مَقَرْ جَهَنَّمْ مَقْرُ جَهَنَّمْ. Ma'wa adalah tempat kembali yang di situ dia akan tinggal menetap. Seburuk-buruk tempat kembali, tempat bermukim seseorang adalah jahannam. A'adzallahu minha. Semoga Allah melindungi kita darinya. Nah. Jadi orang yang bersikap melampaui batas, tidak mau beribadah, kemudian dia lebih mementingkan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat, fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka al-jahim adalah sebagai tempat kembalinya. Wal iyad billah. Kemudian pada ayat yang ke-40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang takut menghadapi maqama rabbihi, keadaan berdiri di hadapan Rabb-nya. Bagaimana nanti kalau aku berdiri di hadapan Allah? Aku takut Allah ingatkan kembali dosa-dosaku. Aku malu kepada Allah. Aku takut kalau tidak diampuni oleh Allah. Aku takut dosaku lebih banyak dibandingkan amal-amal ketaatanku. Wa amma man khafa maqama rabbihi, adapun orang yang takut dengan datangnya waktu dia berdiri di hadapan Allah. Nah, yakni khafal qiyam baina yadayhi, dia takut berdiri di hadapan Allah. Dia yakin bahwa setiap orang akan berdiri di hadapan Allah. Dia takut bagaimana kalau seandainya dosaku banyak. Nah, li'annal insan يوم القيامة سوف يقرره الله عز وجل بذنوبه. Karena manusia pada hari kiamat, Allah akan ingatkan mereka dengan dosa-dosanya, dan mereka akan mengakui dosa-dosa itu. ويقولوا عملت كذا وعملت كذا عملت كذا. Dan dia akan mengatakan, iya benar, saya berbuat demikian, saya berbuat begini, saya berbuat begini. Sebelumnya diingatkan oleh Allah. Bukankah engkau berbuat perbuatan ini? Bukankah engkau berbuat perbuatan ini? Diingatkan oleh Allah dan dia mengakuinya. Kada kama ja'a fi sahih. Seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih. فَإِذَا أَقَرَّ قَالَ اللَّهُ لَهُ. Kalau dia sudah mengakui hal itu, Allah berfirman kepadanya, kalau dia orang yang beriman, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Aku telah menutup untukmu di dunia. Menutup untukmu artinya tidak ada yang tahu kecuali engkau saja dari penghuni dunia, dari kalangan manusia. Wa ana aghfiruha lakal yaum, dan aku ampuni engkau pada hari ini. Ini keadaan orang yang beriman. Hadza alladhi khafa hadha al-maqam. Maka orang yang disebut pada ayat ini yang takut dengan masa berdiri di hadapan Allah, dia takut dengan keadaan itu. Wanaha an-nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya dari al-hawa. Al-hawa adalah segala dorongan untuk menyelisihi petunjuk Allah, itu al-hawa. Disebut hawa nafsu. Barang siapa yang takut dengan akan datangnya masa berdiri di hadapan Allah, kemudian dia menahan hawa nafsunya, segala dorongan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, itu hawa. Yang segala dorongan, segala keinginan untuk menyelisihi dalil, itu hawa. Menyelisihi petunjuk dari Allah, itu hawa. Tapi orang ini berusaha untuk menahan hawa nafsunya. Ay an hawaha, dia tahan dari hawa nafsunya. Wan nafsu ammaratun bisu, la ta'mur illa bisyar. Sedangkan jiwa itu ammarah, selalu memerintahkan bisu untuk melakukan perbuatan yang buruk, yang jahat. La ta'mur illa bisyar. Tidaklah memerintahkan kecuali dengan keburukan. Walakin hunaka nafsun ukhra tuqabiluha wa hiya an-nafsul mutmainnah. Namun di sana ada jiwa yang lain yang berkebalikan, yang berbeda dengan jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Ada jiwa yang tenang. Wa hiya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Walil insan thalathu nufus, pada manusia itu ada tiga jiwa. Mutmainnah, yang pertama jiwa yang tenang. Wa ammarah, dan jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Walawwamah, dan jiwa yang selalu mencela. Nah, ada jiwa itu tiga. Mutmainnah yang pertama, kemudian yang kedua ammarah, yang selalu memerintahkan kepada kejahatan. Walawwamah, dan jiwa yang selalu mencela. Wa kulluha fil Qur'an, semuanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ammal mutmainnah fa fi qawlihi ta'ala, adapun jiwa yang tenang disebutkan dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Rabbmu dalam keadaan ridha dan diridhai. Dalam keadaan rela, senang, dan engkau diridhai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku, ke dalam deretan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ini menunjukkan ada jiwa yang tenang. Wa ammal ammaratu bis-su', adapun jiwa yang selalu memerintahkan kepada kejahatan, fa fi qawlihi ta'ala, disebutkan dalam firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi. Ucapan dari Yusuf ya, menurut sebagian ahli tafsir, wa ma ubarri'u nafsi, aku tidaklah membersihkan diriku, menganggap aku suci dari dosa. Nah, innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu benar-benar banyak memerintahkan kepada keburukan. Nah, di dalam surah Yusuf ayat yang ke-53. Nah, sebagian ahli tafsir menyatakan itu adalah ucapan dari istri pejabat, Imra'atul Aziz, yang berusaha untuk merayu Nabi Yusuf melakukan perbuatan keji. Nah, itu yang disebutkan di dalam tafsir Al-Muyassar, bahwa yang berbicara adalah Imra'atul Aziz. Nah, sebagian ulama ada yang menyatakan itu adalah Yusuf. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Muyassar yang berbicara wa ma ubarri'u nafsi, itu adalah Imra'atul Aziz. Nah, demikian juga dalam tafsir As-Sa'di yang dipilih, pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, yang berkata wa ma ubarri'u nafsi, itu adalah Imra'atul Aziz, istri dari pejabat yang dulu mengajak Nabi Yusuf untuk melakukan perbuatan keji. Nah, kemudian disebutkan dalam surah Yusuf ayat 53 itu bahwa jiwa itu selalu memerintahkan kepada kejahatan. Illa ma rahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Rabbku. Jadi ada jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa ammal lawamah, adapun jiwa yang selalu mencela. Fa fi qawlihi ta'ala, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la uqsimu biyaumil qiyamah. Ingatlah, aku benar-benar bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku benar-benar bersumpah dengan adanya an-nafsul lawamah, jiwa yang selalu mencela, banyak mencela. Surah Al-Qiyamah ayat 1 dan 2. Wal insan yuhissu bi nafsihi bi hadhihi al-anfus. Manusia merasakan jiwa-jiwa ini. Yara fi nafsihi ahyanan naz'a khair, yuhibbul khair, yaf'aluhu. Hadhihi hiya an-nafsul mutmainnah. Kadang dia melihat dalam jiwanya ada bisikan kebaikan, suka dengan kebaikan yang dia kerjakan. Maka ini adalah jiwa yang tenang. Yara ahyanan fi nafsihi naz'ah syarr yaf'aluhu hadhihi nafsu ammarah bisu. Kadang dalam jiwanya, dalam dirinya, dia merasa ada bisikan kepada keburukan, ingin berbuat dosa. Maka ini jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan, ammarah bisu. Ya, jadi pada diri seseorang itu kadang ada tiga jiwa ini. Jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Ada an-nafsu ammarah bisu. Ada juga an-lawamah, yang suka mencela. Ta'ti ba'da dzalik an-nafs al-lawwamah allati talumuhu 'ala ma fa'ala. Ada juga jiwa yang setelah itu adalah jiwa yang selalu mencela. Mencela apa yang telah dia perbuat. Fatajiduhu yandamu 'ala ma fa'ala min al-ma'siyah. Kadang dia menyesal terhadap perbuatan kemaksiatan yang dia lakukan. Aw lawwama ukhra talumuhu 'ala ma fa'ala min al-khair. Atau ada celaan yang lain yang justru dia mencela dirinya ketika melakukan perbuatan baik. Jadi lawwamah itu suka mencela. Kadang celaan itu berupa penyesalan ketika sudah melakukan perbuatan dosa. Kenapa saya berbuat itu? Padahal saya tahu itu dilarang. Ya cela dirinya. Kadang ada yang seperti itu. Lawwamah suka mencela jiwa itu. Tapi kadang ada juga celaan itu datang justru ketika dia melakukan kebaikan. Fa inna minan nas man qad yalumu nafsahu ala fi'lil khair wa ala musahabati ahlil khair. Di antara manusia ada yang mencela dirinya ketika dia berbuat kebaikan, ketika dia berteman dengan orang-orang yang baik. Wa yaqul, dia berkata dalam jiwa yang mencela itu, kaifa usahib haula alladzina sadduni an hayati. Bagaimana saya bisa berteman dengan mereka yang mereka justru menghalangi aku dari kehidupanku. An syahwati, dari hawa nafsuku. An lahwi, dari perbuatanku bermain-main. Ya, bersenda gurau. Nah, ada orang yang suka mencela justru ketika dia berteman dengan orang yang baik, orang yang takwa. Kenapa aku bersama dia, diajak ke masjid, taklim, diajak sholat berjamaah. Padahal aku bisa saja bermain-main, bisa saja berhura-hura ya, dengan teman-temanku yang lain. Dia cela dirinya. Kadang dia cela pada saat dia melakukan kebaikan. Wama ashbaha dzalik, dan yang semisal dengan itu. Falawwamah nafsun talumu al-ammarah bisu' marrah wa talumu al-mutmainnah marratan ukhra. Maka lawwamah itu adalah jiwa yang mencela ammarah bisu' dalam suatu keadaan, wa talumu al-mutmainnah marratan ukhra. Dan kadang dia cela jiwa yang tenang. فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ نَفْسٌ بَيْنَ نَفْسَيْنِ تَلُومُ النَّفْسَ الْأَمَّارَ بِالسُّوءِ إِذَا فَعَلَتْ السُّوءَ وَتَنْدَمُ الْإِنْسَانُ وَقَدْ تَلُومُ النَّفْسَ الْمُطْمَئِنَّةَ إِذَا فَعَلَتْ الْخَيْرَ. Secara hakikat, jiwa yang suka mencela ini adalah satu jiwa di antara dua jiwa. Kadang dia cela jiwa ammarah bisu', kalau melakukan kejahatan, dia menyesal. Kenapa tadi aku berbuat itu? Padahal aku sudah tahu itu dilarang. Kenapa saya mencukur habis jenggot saya? Padahal Nabi melarang. Nah, ini contoh celaan dari an-nafsu al-lawwamah. Kadangkala dia cela perbuatan yang sudah baik, sudah benar. Dia cela jiwa yang tenang. Jadi pada manusia itu kadang ada tiga jiwa. Nah, ada tiga jiwa itu ya. Untuk berbuat baik itu jiwa yang tenang yang mengajak kepadanya. Untuk berbuat buruk itu ammarah bisu. Ada yang ketiga itu adalah jiwa yang suka mencela. Kadang dia mencela kebaikan, kadang dia mencela kejahatan. Nah, barang siapa yang menahan diri dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Disebut dalam surat An-Naziat ayat ke-41, sesungguhnya surgalah tempat kembali dia. Al-jannah hiya darun na'im allati a'addaha Allahu 'azza wa jalla li awliya'ih fiha. Al-jannah hiya darun na'im. Surga itu adalah negeri kenikmatan. Allati a'addahu Allahu 'azza wa jalla li awliya'ih, yang Allah sediakan untuk para walinya. Orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah. Allah sediakan surga, negeri yang penuh dengan kenikmatan untuk wali-wali Allah. Fiha ma la aynun ra'at. Di dalamnya terdapat segala kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka jiwa tidaklah mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka min qurrati a'yun, dari kenikmatan surga yang begitu menyejukkan pandangan. As-Sajdah ayat 17. Disembunyikan oleh Allah hakikatnya. Gambaran-gambarannya ada, tapi hakikat sesungguhnya tidak sama dengan yang digambarkan itu. Nah, surah As-Sajdah ayat 17. Hakada ja'a fil Qur'an. Demikian disebutkan dalam Al-Qur'an, wa ja'a fil haditsil kursi, disebutkan dalam hadis Al-Qudsi, a'dadtu li ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi para hambaku yang saleh. Yang saleh itu artinya baik hubungannya dengan Allah dan baik hubungannya dengan hamba-hamba Allah. Aku sediakan bagi mereka segala yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Hadhil jannah yudrikuhal insan qabla an yamut. Surga ini, ya, aromanya, keadaannya itu sudah mulai terasa oleh manusia sebelum dia meninggal. Idza hadaral ajal wada'atil malaikah an-nafsa lil khuruj. Ketika ajal sudah hampir tiba. Wada'atil malaikatun nafsa lil khuruj, dan malaikat memanggil jiwa untuk keluar. Maksudnya ruhnya dipanggil untuk keluar. Qalat ukhruji ayyatuhan nafsul mutma'inna ila ridwanillah. Keluarlah wahai jiwa yang tenang menuju keridhaan Allah. Wa tubashshar an-nafsu bil jannah. Maka jiwa waktu itu diberikan kabar gembira, ya, dengan surga. Ini sudah mulai terasa ketika seorang akan meninggal dunia. Nah, tapi kita selesaikan satu halaman ini, ya, supaya lebih utuh kita menyelesaikan tafsirnya dari sampai ayat ke 41. Nah, kita tinggal menyelesaikan satu halaman. Qala Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun 'alaykum. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat thayyibin, dalam keadaan baik akhlaknya, baik jiwanya, baik akidahnya, baik perbuatannya, yaquluna salamun 'alaykum. Para malaikat mengucapkan salamun 'alaykum, semoga keselamatan untuk kalian wahai ruh yang akan keluar. Surah An-Nahl ayat 32. Yaqulunahu hina tawaffi. Malaikat berkata ketika jiwa itu akan wafat, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah ke dalam surga disebabkan apa yang kalian perbuat. Fayubashshar bil jannah takhruj ruhuhu radiyah mutayassirah sahlah. Maka dia mendapatkan kabar gembira dengan surga sehingga keluar ruhnya dalam keadaan ridha, mudah keluarnya ruh itu dari jasad. Walihada lamma haddatha an-nabi alaihi salatu wassalam faqala man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ah wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Ketika Nabi menyampaikan hadis dalam sabdanya, barang siapa yang suka dengan perjumpaan dengan Allah, Allah pun suka berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa'a Allah kariha Allahu liqa'ah. Barang siapa yang tidak suka berjumpa dengan Allah, Allah pun tidak suka berjumpa dengannya. Qalat Aisyah. Aisyah berkata, ya Rasulullah, kulluna yakrahul maut. Wahai Rasulullah, semua kami tidak suka dengan kematian. Bagaimana ini? Padahal Allah, kalau Allah, kalau seorang suka berjumpa dengan Allah, ya, maka Allah akan suka berjumpa dengan dia. Tapi kami semua tidak suka dengan kematian. Qala laysal amru dhalik. Bukan seperti itu maksudnya. Kulluna yakrahul maut. Nah, disebut oleh Nabi, disebut oleh Syekh di sini, kulluna yakrahul maut. Kita semua memang tidak suka dengan kematian. Bimuqtadat tabi'ah. Itulah tabiat kita. Walakinnal mu'min idza busyira bima yubashshir bihi 'indal maut ahabba liqa'a Allah. Ahabba al-maut wa suhila 'alayh. Namun seorang yang beriman ketika sudah menjelang meninggal dunia, dia diberi kabar gembira, ya, ditampakkan dan merasakan sebagian kondisi kenikmatan, ya. Ketika akan mati, dia dapat kabar gembira dari malaikat bahwa dia akan masuk surga. Maka di situ dia ingin berjumpa dengan Allah. Baru dia ingin mendapat kemudahan dalam kematiannya. Wa innal kafira, adapun orang kafir, idza busyira wal iyadu billah bima yasuuhu indal maut, ketika dia mendapat kabar sesuatu yang membuat dia bersedih, membuat dia takut ketika akan mati, kariha liqa' Allah, dia tidak suka berjumpa dengan Allah, wa harabat nafsahu, jiwanya lari menghindar, tafarraqat fi jasadih, berpencar di jasadnya. Jadi ketika dipanggil oleh malaikat, dalam hadis Al-Bara' bin Azib riwayat Ahmad, jiwa itu tidak seperti jiwa orang beriman yang keluarnya mudah. Dipanggil untuk keluar, dia memenuhi panggilan itu. Tapi jiwanya orang kafir ini justru lari. Cuma dia masih terperangkap di dalam tubuhnya, sehingga jiwa itu terpencar. Ruhnya terpencar, membuat sakit. Hatta yantazi'uha minhu kama yantazi'u as-sufud min asy-sya'ril mablul. Hingga malaikat maut akan mencabut dengan paksa ruh itu seperti mencabut besi, ya, dari bulu atau rambut yang basah. Dipaksa. Jadi kalau ada besi seperti tusuk sate, ya, misalkan, tos misalnya, ketika ditarik di dalam bulu yang basah, ya, maka ini bisa membuat mudah robek bulu tadi atau kulit yang basah tadi. Wa sya'rul mablul idza jurra 'alaihi as-sufud wa huwa ma'ruf 'inda al-ghazalin yakadu yumazziquhu min shiddati sahbihi 'alaihi. Bulu yang basah, jika besi ditarik di dalamnya, yang ini sudah dikenal, diketahui oleh para ghazalin, para tukang pemintal, pemintal kulit, ya. Yakadu yumazziquhu min shiddati sahbi. Bisa jadi akan merobeknya karena saking kerasnya tarikan itu. Jadi itu sangat menyulitkan, menyakitkan. Nah, waliyadu billah. Hakadha ruhul kafir waliyadu billah. Demikianlah ruh orang kafir. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu. Tatafarraq fi jasadihi li'annaha tubashshar bil adab fatakhaf. Ruhnya akan berpencar di dalam jasadnya karena dia mendapat kabar akan diadab, sehingga dia takut. Nah, fal jannah fiha ma la 'ainun ra'at. Maka surga itu adalah segala yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. wal insan qad yudrikuha qabla an yamut bima yubashshar bih. Dan seseorang kadang bisa mulai merasakan hawa atau bau surga sesuai dengan kabar gembira yang dia dapatkan sebelum dia mati. Waqad qala Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Anas bin An-Nadhr pernah berkata, ya Rasulullah, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud. Wahai Rasulullah, demi Allah, aku mencium bau surga di sekitar Uhud ini, di sekitar bukit Uhud, ketika akan terjadi pertempuran Uhud yang nantinya Anas bin An-Nadhr gugur, terbunuh di jalan Allah. Sebelum itu, Anas bin An-Nadhr menyatakan, ya Rasulullah, demi Allah, saya mencium bau surga di sekitar Uhud. وهذا ليس معناه الوجدان الذوقي وجدان حقيقي. Ini bukan maknanya adalah sekedar perasaan saja, tapi itu adalah keadaan yang sebenarnya. Nah, memang dia benar-benar mencium bau surga, sedangkan yang lain bisa jadi tidak menciumnya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata, semoga Allah merahmatinya, inna ba'dhan nas qad yudriku al-akhirah wa huwa fid dunya. Sesungguhnya sebagian manusia ada yang sudah merasakan kehidupan akhirat, sebagian kehidupan akhirat, baunya, aromanya, ya, padahal dia masih di dunia. Nah, di antaranya adalah sahabat Anas bin An-Nadhr, saat masih hidup ketika akan bertempur di perang Uhud, dia sudah mulai mencium bau surga. Thumman talaqa, kemudian pergilah Anas bin An-Nadhr, faqatala wa qutila. Kemudian dia berperang dan dia terbunuh, radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Fal hasil anna al-jannah fiha ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Intinya adalah surga itu, segala kenikmatan yang ada di dalamnya tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Nah, selesai pembahasan kita. Sampai di ayat ke-41 dari surat An-Nazi'at. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadharu, barakallahu fikum. Apakah wanita istri dari pejabat yang sebagian ahli tafsir menyatakan wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, itu setelah suaminya meninggal menikah dengan Nabi Yusuf? Naam, seingat ana ada riwayat yang sahih, riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama tentang hal itu. Nah, kemudian yang kedua, apakah namanya Zulaikha? Zulaikha, sebatas yang saya ingat dari penjelasan para ulama, tidak sahih penyamaan Zulaikha itu. Karena itu sebagian ahli tafsir hanya menyebut Imra'atul Aziz, Imra'atul Aziz. Nah, apakah sahih dari ucapan sahabat? Wallahu alam. Apakah sahih dari ucapan sahabat penamaan Zulaikha? Nah, kalau Ratu Saba, Malikah Saba, sahih dari ucapan Ibnu Abbas disebut namanya Bilqis. Disebut namanya Bilqis. Orang banyak menyebut Balqis, ya. Tapi yang benar adalah Bilqis. Nah, itu memang sahih. Adapun Zulaikha, wallahu alam, sebatas yang saya ingat saat ini tidak sahih penamaannya. Tapi kalau dia menikah dengan Nabi Yusuf setelah meninggalnya suaminya, ya, ada beberapa riwayat tentang itu, insyaallah ada yang sampai derajat sahih atau hasan. Wallahu alam. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Yunus. Assalamualaikum. Bagaimana kita menyikapi sebagian perbuatan kelompok Khawarij yang merubah arah kiblat masjid-masjid mereka disebabkan sekarang berubahnya tempat tenggelamnya matahari, telah berpindah ke arah kiri antara kiblat. Apakah betul tindakan mereka ini? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Anda belum tahu apakah memang ada yang berbuat demikian, ya. Anda belum tahu di Indonesia ada hal yang sama atau tidak. Dengan itu, intinya sebenarnya arah kiblat itu tidak berpindah-pindah. Nah, kalau sebuah masjid ketika awal dibangun sudah benar arahnya, maka tidak mengikuti arah tenggelamnya matahari. Ya, karena yang diikuti adalah arah Ka'bah, bukan arah matahari. Nah, jadi selama sebuah masjid sudah benar arahnya, maka dia tidak perlu dirubah-rubah lagi. Tidak perlu diubah-ubah lagi. Karena dalam Al-Quran yang disuruh oleh Allah menghadap ke arah kiblat. Disebut dalam surah Al-Baqarah. Ya. Fa'aynama tuwallu fawallu wujuhakum fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Arahkan wajah kalian ketika sholat ke arah Masjidil Haram. Jadi bukan ke arah matahari. Nah, baik. Jadi kalau ada yang merubah-rubah arah kiblat karena berpindahnya arah tenggelamnya matahari, maka ini tidak benar. Itu adalah kesalahan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau seorang itu berdagang atau meniaga, tapi pembelinya wanita umumnya, tidak berhijab? Atau rumah makannya itu terdapat ikhtilat karena mereka pada makan di warungnya, apakah halal hasil jualannya? Nah, kalau dia menjual di toko, dan pembelinya bermacam-macam. Dia menjual, misalkan jual kurma, jual madu, tapi yang beli bermacam-macam. Ada yang laki, ada yang wanita. Yang wanita ada yang berhijab, ada yang tidak berhijab, ada yang muda, ada yang tua. Maka yang demikian tidak mengapa. Nah, bagaimana kalau rumah makan terdapat ikhtilaf? Ya, yang sebaiknya adalah kalau kita menyediakan rumah makan dibuat terpisah, ya. Atau seorang biar membeli dibungkus. Kalau kita sediakan tempat, kita fasilitasi juga tempat yang membuat mereka tidak ikhtilat. Itu yang lebih baik. Nah, kemudian ada pertanyaan dalam bentuk tulisan. Apakah jiwa yang menyuruh melakukan keburukan, ammarah bisu itu, karena dosa yang sering dilakukan ataupun sebagai ujian oleh Allah? Nah, disebutkan dalam surah Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung bagi orang yang mensucikan jiwanya. Nah, kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat ini, ada penyebutan hadis. Ya, disebutkan hadis bagaimana Nabi SAW berdoa. Berdoa kepada Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Nah, Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah berikanlah kepada jiwaku itu ketakwaannya. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwaku. Anta khairu man zakkaha, engkaulah yang terbaik di dalam mensucikannya. Nah, dan disebutkan di dalam ayat sebelumnya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kefajiran, ya. Allah mengilhamkan kefajiran kepada jiwa dan mengilhamkan ketakwaan. Jadi ada yang berupa ilham dari Allah, bisikan untuk berbuat takwa, ada bisikan untuk, ya, untuk berbuat kefajiran. Itu kadang dari bisikan syaitan, juga dari bisikan syaitan. Nah, ada yang berupa ujian. Ada yang berupa ujian. Tidak bermasalah ketika muncul bisikan itu, tapi kemudian dia lawan. Maka ini tidak memudaratkan dia. Ketika ada bisikan yang terkait dengan was-was terhadap akidah, muncul tiba-tiba, tapi tidak dia biarkan. Dia lawan, dia kemudian kembali beristighfar, dia mohon perlindungan kepada Allah, maka ini tidak mengapa. Itu muncul tiba-tiba. Ada kalanya memang sesuatu yang terjadi karena dosa dia. Karena dia sudah banyak berbuat dosa, terbiasa berbuat dosa, akibatnya bisikan-bisikan kejelekan itu muncul lebih banyak. Ini juga terjadi karena dosa. Jadi ada yang sifatnya bisikan itu adalah muncul tiba-tiba, ada yang sifatnya karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Nah, tapi kalau sifat ammarah bisu itu lebih banyak ke arah karakter atau sifat yang selalu menyuruh kepada kejahatan. Ini lebih banyak karena dosa. Lebih banyak karena dosa sebelumnya. Orang yang biasa berbuat dosa akan mudah menarik dosa berikutnya, sebagaimana penjelasan dari para ulama. Nah, baik, mungkin ada lagi. Ustaz, lihat yang screenshot, Ustaz. Enam. Yang di dalam screenshot disebutkan Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sebentar. Waqad qala Anas bin An-Nadhr radhiyallahu anhu li Sa'ad bin Mu'ad. Oh, naam, ada perbedaan ya di sini dengan yang ada di saya. Baik, jazakallahu khairan. Ada perbedaan. Yang di screenshot disebutkan Anas bin An-Nadhr berkata kepada Sa'ad bin Mu'ad, "Ya Sa'ad, wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Nah, sedangkan di PDF yang ada di saya disebut, "Ya Rasulullah, inni wallahi inni la ajidu rihal jannah duna Uhud." Nah, ada perbedaan di naskah itu. Kalau yang di screenshot, yang dikirim sebagian ikhwah, itu ucapan Anas bin An-Nadhr kepada sahabat yang lain, Sa'ad bin Mu'ad. "Ya Sa'ad, sesungguhnya aku mendapati bau surga di sekitar Uhud." Tapi kalau yang saya baca tadi, di naskah PDF yang saya baca, "Ya Rasulullah, Sebentar, kita lihat di dalam naskah, di dalam sahih sahih Al-Bukhari sebenarnya bagaimana? Kita lihat, karena di dalam footnote, di dalam catatan kaki, sama-sama mengisyaratkan pada sahih Al-Bukhari. Nah, kita lihat dulu bagaimana lafadz hadisnya. Nah, yang benar adalah ucapan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Kepada Sa'ad bin Mu'ad. Disebut dalam Sahih Al-Bukhari, bab Ghazwati Uhud. Falaqiya Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian sahabat Anas bin An-Nadhr ini bertemu dengan Sa'ad bin Mu'ad. Faqala, aina ya Sa'ad? Wahai Sa'ad, mau ke mana engkau? Inni ajidu rihal jannah duna Uhud. Sesungguhnya aku mendapati bau surga di sekitar Uhud. Naam. Berarti yang benar yang dikirimkan dalam screenshot itu, ya, ucapan Anas bin An-Nadhr itu kepada sahabat yang lain, kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad. Naam. Jadi bisa jadi yang di PDF saya itu cetakan yang lama, ya, kemudian direvisi, diperbaiki di cetakan yang lain, di kitab yang dikirimkan screenshotnya kepada saya. Nah, jazakallah khairan. Kalau kita merujuk kepada Sahih Al-Bukhari, Kitabul Maghazi, bab Ghazwati Uhud, memang yang benar adalah ucapan Anas bin An-Nadhr bahwa dia mendapatkan bau surga di sekitar Uhud itu adalah kepada Sa'ad bin Mu'ad, bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baik. Ada pertanyaan, qabur rizatil jahim liman yara, ayat yang ke-36, apakah setiap insan akan melihat neraka ataupun sesetengah insan saja yang akan melihat? Nah, ini ada yang belum menemukan jawabannya sampai saat ini, wallahu a'lam. Nah, apakah yang melihat neraka adalah semua orang atau hanya sebagian saja? Nah, wallahu a'lam. Tayyib, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita. Sebentar. Ada pertanyaan yang sudah semua, Tayyib. Itu mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan kita malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jazakumullahu khairan.